telapak tangan dengan debu secara dengan cara yang dikhususkan oleh syariat. Jadi mengusap wajah dan tangan dengan menggunakan debu di atas cara yang dikhususkan oleh syariat kita. Tayamum ini dalil pensyaratannya dari kitab, sunnah dan ijma'. Adapun dalam kitab disebutkan dalam surat Al-Ma'idah, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Kalau kalian tidak mendapatkan air, maka hendaklah bertayamum dengan debu yang baik. Kemudian dalam hadis disebutkan, ya, sebagaimana telah datang dari Rasulullah SAW, beliau berkata, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qobli." Saya diberikan 5 perkara yang tidak diberikan oleh para nabi, oleh salah seorang pun dari para nabi sebelumku. "Nusirtu biru'bah masirata sahrin." Saya diberikan pertolongan dengan ketakutan musuh dari jarak sebulan perjalanan. Jadi pasukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika memulai perjalanan menuju kepada peperangan, maka musuh sudah takut sebulan sebelum kedatangan pasukan tersebut. "Waju'ilat selil ardu masjidan wa tahuran." Dan dijadikan bagiku tanah sebagai tempat untuk salat dan sebagai untuk bersuci. Maka ini hadis, kemudian ijma umat bahwasanya tayammum itu adalah perkara yang rukhsah, dibolehkan. Rukhsatun min rukhasi, salah satu rukhsah dari keringanan-keringanan yang Allah SWT mengaruniakan kepada para hambanya, dan nikmat Allah itu banyak, lebih banyak dari apa yang kita sangka. Kemudian yang dimaksud dengan sawaidan, sawaidan ini adalah mata sa'ada alal wajhil ardi, segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, ya, baik bagian-bagiannya sama saja dia itu, ya, pasir, hajar, batu atau turab atau debu, ya, yang jelas berada di permukaan bumi. Hatta anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tayammama minal kha'iti, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertayamum dari dinding. Jadi semuanya boleh dipakai untuk tayamum dari semua yang ada di permukaan bumi. Kemudian tayamum ini merupakan kekhususan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan wudu. Wudu, ya, bukan khusus bagi umat Nabi, umat Islam. Karena wudu ini pernah dilaksanakan juga pada umat-umat sebelumnya. Seperti kita kenal kisah Sarah ketika akan di ketika ada seseorang raja yang ingin berbuat jelek kepadanya, maka beliau berwudu kemudian melakukan salat berdoa kepada Allah SWT. Begitu juga, ya, kisah tentang seseorang yang tertuduh berzina, kemudian dia berwudu, salat 2 rakaat, kemudian dia berdoa untuk ditunjukkan siapa yang sebenarnya berzina, dari kisah Jurais. Tetapi tayamum ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada, ya, nabi sebelumnya atau umat-umat sebelumnya. Jadi ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana, ya, nabi diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi sebelumnya, yaitu, ya, dibolehkan bagi nabi dan umatnya untuk dijadikan debu sebagai alat untuk bersuci. Kemudian sebelum kita masuk kepada masalah tayamum bagaimana sifatnya, maka ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan tayamum ini yang perlu kita bahas, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Rodul Murbi. Ini ada masalah, hal tayamumu rafiun au mubihun. Apakah tayamum itu merupakan sesuatu, ya, yang mengangkat hadas, atau hanya tayamum itu hanyalah perkara yang membolehkan untuk ibadah? Jadi apa kata yang menitu rafi'u lil hadatsi, mengangkat hadas sebagaimana wudu, atau tayamum itu hanya mubihun, dibolehkan untuk melaksanakan salat atau yang lainnya? Jadi ini ada pendapat, 2 pendapat di kalangan para ulama kita Pendapat yang pertama yaitu al-mazhab, pendapat mazhab Hanabila, annahu mubihu lil ibadah. Sesungguhnya tayammun itu hanya digunakan ya untuk membolehkan sesuatu ibadah. La rafi'un lil hadas, bukan untuk mengangkat hadas. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Jadi mazhab Hanabila, Imam Syafi'i dan Imam Malik juga berpendapat dengan ini. Mereka mereka berdalil karena tayamun itu taharatu daroriyatun. Tayamun itu katanya adalah tahara yang bersifat darurat. Ya. Maka hukum yang bersifat darurat itu yukaddaru biqadari. Itu dibolehkan sekadar-kadarnya saja. Ya. Jadi yang dituntut adalah untuk mencari air. Tetapi karena tidak ada air, maka diambillah badalnya. Badalnya adalah ya tayamun. Ini dalil yang digunakan oleh mereka. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat ini ya dipegang oleh ya Hanafiyah, mazhab Hanafiyah. Dalam satu riwayat dipegang juga oleh Imam Ahmad. Ya, ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, annahu laysa bimubhin. Sesungguhnya tayamun itu bukanlah hanya dibolehkan untuk melakukan ibadah. Bal huwa rafi'ul lil hadas. Bahkan tayamun itu adalah mengangkat hadas, ya. Mereka berdalil dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saidu tayyibu tahurul muslim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, debu yang baik itu sebagai tahurul muslim, sebagai alat pensuci bagi seorang muslim. Wa in lam yajid al-ma'u ma'a asra sinina, walaupun ya seorang tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Jadi tayamun ya itu adalah mengangkat hadas, karena tayamun itu ya dari debu atau menggunakan debu yang baik. Sedangkan debu yang baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suci atau alat pensuci bagi seorang muslim meskipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Jadi ini dalil ya dari riwayat Tirmizi dan selainnya yang digunakan oleh pendapat yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya ya tayamun itu dia mengangkat hadas, bukan hanya membolehkan untuk suatu ibadah. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pendapat ini adalah pendapat yang rajih, ya yang rajih. Di antara dalil yang menunjukkan terjihnya pendapat ini, annal badal, karena tayamun itu adalah sebagai badal pengganti, ya'khuzu hukmal mubdali minhu. Badal itu ya dijadikan ya badal itu hukumnya yang mengganti yang dibadali, ya dalam segala sesuatu fikul disyid. Jadi hukum badal itu mengganti sesuatu perkara yang dibadali. Ya tayamun ini adalah badal yang mubdal minhunya, yang dibadali atau yang diganti adalah berwudu. Maka hukum badal itu sama dengan hukum ya hukum tayamun itu sama dengan hukum berwudu dari segala sesuatu. Berwudu itu adalah raful hadas, untuk mengangkat hadas. Demikian juga tayamun mengangkat hadas. Dan inilah pendapat yang rajih. Masamaratul khilaf fi hadza masalah. Apa yang menjadi? Jadi ketika para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, maka ada buahnya juga yang menjadi perbedaan mereka. Di antaranya, kalau pendapat yang pertama mengatakan bahwa tayamun itu hanya untuk membolehkan ibadah, tidak mengangkat hadas, maka berdasarkan pendapat yang pertama ini, maka tidaklah sah tayamum kecuali telah masuk waktu ibadah. Seperti ya masuk salat duhur baru sah tayamum tersebut. Kalau sebelum salat duhur untuk dia mau salat duhur, dia tayamum sebelum salat duhur, maka tidak sah tayamum. Ini menurut pendapat pertama. Kalau pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya tayamum itu dia mengangkat hadas, bukan cuma membolehkan ibadah, maka dari pendapat yang kedua ini, maka boleh bertayamum meskipun belum masuk waktunya ibadah. Jadi boleh bertayamum, ya misalkan salat duhur, untuk salat duhur boleh dia bertayamum sebelum masuk waktunya salat duhur, kalau memang dia tidak mendapatkan air. Maka ini atas perbedaan pendapat. Kemudian bagi pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya tayamum hanyalah membolehkan untuk beribadah, ya Mereka berpendapat bahwasanya dengan pendapat ini berarti setelah keluar waktunya salat, ya sudah banyak tadi salat duhur, setelah selesai salat duhur, ya maka dengan sendirinya batal tayamumnya tersebut. Kemudian kalau mau masuk salat asar lagi, baru mulai lagi tayamum. Karena hanya untuk membelikan salat ya pada waktunya. Adapun pendapat yang kedua, ya karena pendapat yang kedua mengatakan tayamum ini sama dengan wudu, menghilangkan atau mengangkat hadas, maka meskipun ya sudah keluar waktu salat duhur dia belum batal tayamumnya, maka tetap bisa dia menggunakan tayamum yang salat duhur tadi untuk dipergunakan salat asar. Kemudian bagi orang yang berpendapat bahwasanya tayamum itu hanya membolehkan ibadah, maka setiap dia bertayamum dia meniatkan ta'yinun niyah, menentukan niat untuk melakukan ibadah. Misalkan kalau dia ingin melakukan salat, maka dia niatkan tayamum itu untuk salat saja. Adapun selain itu membaca Al-Quran atau untuk tawaf, maka dia harus bertayamum ulang. Ini menurut didasarkan dari pendapat yang awal. Oleh karenanya perbedaan pendapat dari para ulama tentang apakah tayamum itu dia hanya membolehkan ibadah atau tayamum dia sebagai pengangkat hadas, maka ya dari buah itu akan lahirlah perbedaan-perbedaan pendapat ulama yang lainnya. Inilah ya ikhtilaf ulama dalam masalah fikih. Ya, oleh karenanya sebagian ulama fikih mengatakan kalau seseorang belum mengerti tentang perbedaan ulama dalam masalah fikih, maka dia belum mencium baunya fikih. Seseorang ketika dia mengetahui tentang perbedaan ulama dalam masalah fikih dalam masalah tertentu, maka dia sudah bisa mencium baunya fikih. Artinya dia merasa senang, ya, merasa rindu, merasa enak ketika dia belajar fikih, apalagi dia mendapatkan perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama, kemudian dia berusaha untuk mencari tarjih, dalil yang rajih di antara pendapat para ulama tersebut. Kemudian ada pembahasan dalam kitab Rawdatul Murbit tentang syurutut tayammum, syarat-syarat untuk bertayammum. Ya. Yang pertama, ya, ini bagi orang yang berpendapat bahwasanya tayamun itu hanya mubih, membolehkan untuk beribadah, tidak menganggap hadas. Ya, yang pertama adalah duhulul waqti, kalau sudah masuk waktu. Ya. Tetapi kita sudah merajikan tadi bahwasanya pendapat yang mengatakan bahwasanya tayamum itu adalah bukan cuma hanya membolehkan beribadah, tetapi dia mengangkat hadas baik kecil maupun besar, maka ya tidak masuk dalam syarat yang pertama ini. Yang kedua, syarat yang kedua, tayamum itu dibolehkan kalau ya ta'azzara wujud al-ma, dia tidak mendapatkan, ya ada usurnya tidak mendapatkan air, atau ada air tetapi ta'azzara samanuha, harga air tersebut untuk membelinya mahal, tidak punya uang, atau dia punya uang hanya untuk membeli makanan, maka ketika itu usur baginya untuk ya tidak menggunakan air ya tayamum, atau khafa bi istimali dararah, ya dia khawatirkan dengan menggunakan air itu akan memudaratkan baginya atau dia sakit, ya, baik sakit apa memudaratkan baginya, ya baik karena sakit badannya atau anggota salah satu tubuhnya, ya, dan yang lainnya. Jadi al maradu lahu, ya bagi orang yang sakit ada tiga macam model sakit. Yang pertama, sakit yang ringan yang tidak mengkhawatirkan menggunakan air itu akan membinasakan dia atau melambatkan dari kesembuhan sakitnya. Tidak khawatir dia kalau menggunakan air ini. Memang dia sakit. Maka sakit ini la yusra, tidak disyaratkan baginya untuk bertayamum. Sakit yang kedua, jenis sakit yang kedua, sakit yang dia khawatirkan ketika dia menggunakan air tersebut, talifa nafsahu, maka jiwanya akan binasa atau sebagian anggota badannya akan rusak atau terlewatkan dia manfaat dari anggota badannya, maka ketika itu wajib dia bertayamum. Ya, kalau sakitnya yang dia perkirakan dengan sangkaan yang kuat akan merusak, kalau dia menggunakan air akan membinasakan dia atau membinasakan sebagian anggota badannya atau terhilanglah baginya manfaat-manfaat dari anggota badannya, maka dalam keadaan demikian tayamum itu wajib baginya. Ya, ini disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, wala tulqu bi aydikum ila tahlukati. Janganlah kalian membinasakan diri kalian, ya, melemparkan diri kalian dalam kebinasaan, ya, dengan tangan-tangan kalian. Jadi falabudda lil insan, maka seharusnya bagi manusia untuk tidak membentangkan sebab-sebab bagi dirinya untuk kepada kebinasaan. Haruslah dia melakukan sebab-sebab untuk menjauhkan dirinya dari kebinasaan. Maka ketika dia menggunakan air dalam keadaan sakit akan membinasakan dirinya, maka wajib baginya untuk bertayamum. Sakit yang ketiga adalah sakit yang dikhawatirkan kalau dia menggunakannya tidak membinasakan dirinya. Ya. Tetapi bata'a al-bara'u. Bata'a al-bara'u. Ya, melambatkan kesembuhan dari penyakitnya atau bisa menambah penyakitnya tersebut dari penyakit yang ada, maka dalam keadaan demikian yajuzu lahu, bukan wajib tetapi boleh baginya untuk menggunakan air. Oleh karenanya dalam keadaan menggunakan air ini bagi ya dibolehkan ketika dalam keadaan darurat, misalkan sakit. Sakit ini dibagi tiga macam. Kalau sakitnya ringan tidak berpengaruh dengan menggunakan air tersebut, maka ya wajib baginya untuk berwudu, tidak disyaratkan baginya tayamum. Kalau sakitnya diperkirakan sedangkan sangkan yang kuat, menggunakan air akan membinasakan dirinya atau sebagian anggota badannya, maka dalam badan demikian ini yajibu alaihi at-tayammum, wajib baginya untuk bertayamum. Ya, jenis sakit yang ketiga, kalau sakitnya disebut hanya dikhawatirkan akan melambatkan kesembuhan dari lukanya, maka dalam keadaan demikian yajuzu lahu, boleh baginya untuk bertayamum. Ya. Kemudian ada satu masalah yang diperbincangkan oleh para ulama kita dalam masalah tayamum, yaitu masalah man wajada ma'an yakfi ba'da tukhri fahal yajibu istimaluhu wal baqi yatamum lahu aw la yastamilu. Kalau seseorang dia mendapatkan air hanya cukup untuk mencuci sebagian anggota badannya, apakah wajib dia menggunakan air tersebut kemudian sisanya bertayamum, atau dia ya langsung bertayamum tidak menggunakan air tersebut? Misalkan dalam satu keadaan kita mau ya berwudu, tetapi air yang kita dapatkan hanya sedikit saja, ya, hanya sedikit, ya, yang meskipun kita sangat irit dalam berwudu, ya tetap tidak bisa mencukupi ya air tersebut untuk berwudu. Air wudu tersebut hanya mencukupi untuk mencuci wajah dan telapak tangan, ya wajah dan tangan, tidak bisa lagi untuk melanjutkan mengusap kepala dan mencuci kaki. Misalkan demikian keadaannya, maka para ulama berbeda pendapat. Apakah sebagai apa pendapat yang pertama, iya yang mengatakan bahwasanya wajib kita menggunakan air, kemudian sisanya kita menggunakan debu. Misalkan dalam keadaan tadi air hanya mencukupi untuk mencuci wajah dan tangan, sisanya mengusap kepala dengan debu dan mencuci kaki atau mengusap kaki dengan debu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya ya la yulzimuhu, tidak melazimkan atau tidak mewajibkan, dalam keadaan demikian tidak wajib berwudu. Karena orang yang kekurangan air untuk berwudu kalfakidi lilmain, seperti orang yang tidak memiliki air. Orang yang mendapatkan air tapi airnya tidak cukup untuk berwudu seperti orang yang tidak memiliki ya air. Jadi ini adalah pendapat di kalangan para ulama. Cuma disebutkan di sini ya pendapat ini, pendapat yang pertama mengatakan tetap wajib kita menggunakan air kemudian sisanya kita menggunakan debu, karena Allah SWT berfirman fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya. Kemudian ada air, karena disebutkan dalam hadis fa in lam tajidu ma'an, kalau kamu tidak mendapatkan air, tetapi di sini disebutkan wajib, ada air yang kita dapatkan tapi tidak cukup. Maka ya dalam keadaan demikian fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sekadar kemampuan. Jadi semampu kami menggunakan air tersebut. Kemudian setelah itu kita mengusap dengan debu sisa dari tidak cukupnya air tersebut. Ini diantara dalil yang digunakan oleh para ulama yang mensyariatkan tetap menggunakan air kemudian sisanya dengan bertayamun. Kemudian pendapat yang kedua menganggap bahwasannya kalau orang ya, yang tidak cukup air sama untuk melakukan sesuatu ibadah, ya, maka ya, ibadah tersebut tidak bisa dipotong-potong bagian-bagian. Misalkan hanya mencukupi hanya muka dan mencuci tangan, sedangkan mengusap kepala dan mencuci kaki tidak mencukupi lagi. Maka dalam keadaan demikian berarti sama saja faqidul ma. Ada air tapi sedikit sama saja tidak bisa menggunakan air atau tidak mendapatkan air yang cukup untuk berwudu. Maka mereka berpendapat dalam keadaan demikian harus kita mencukupi saja dengan bertayamum, tidak perlu berwudu dan kemudian melanjutkan dengan tayamum. Kemudian dalil yang digunakan juga pendapat yang kedua ini karena tidak ada sesuatu yang menunjukkan dalil bolehnya kita menggabungkan antara tayamum dan berwudu. Ya, tayamum dan berwudu. Misalkan berwudu kita mencuci muka, mencuci tangan, kemudian ya sisanya karena habis air kita mengusap kepala dengan debu, mengusap kaki dengan debu. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Ya, kemudian juga pada pendapat yang pertama yang menggunakan air dulu baru tayamum, memang tidak ada dalil, tetapi karena tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah yang demikian ini karena sehingga tidak ditunjukkan dalil adanya. Oleh karenanya ala kulli hal ini adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama kita yang silakan kita mengambil salah satu dari kedua pendapat tersebut. Ya, meskipun dalam mazhab Hanabila menguatkan pendapat bahwasanya ya haruslah kita karena ada wajib air itu ada. Disebutkan dalam dai falam tajidu ma'an, kalau kamu tidak mendapatkan air sedangkan ini ada air, kemudian fattaqullaha ma sata'tum, bertakwalah kepada kalian semaksimal kemampuan mereka kalau kalian, maka apa saja yang engkau dapatkan air cuci dulu karena engkau bertakwa dengan kemampuanmu, setelah itu ya, engkau menggunakan sisanya ya, dengan mengusap dengan debu. Jadi ini ala kulli hal pendapat dari mazhab Hanabila yang mereka kuatkan, yaitu gunakan air dulu yang ada, kemudian baru sisanya bertayamun ya, dengan debu. Walau alam bisawab tentang masalah ini, dan di sini tidak ada yang dirajikan di sini, masing-masing memiliki dalil, terserah kita nanti dalam praktiknya, apakah kita mau melakukan menggunakan air secukupnya, kemudian melanjutkan dengan tayamun, atau kita hanya mencukupkan dengan tayamun saja. Kemudian juga satu masalah yang perlu diingatkan kepada kita bahwasanya ketika telah masuk waktu salat, maka wajib bagi kita untuk mencari air. Ya. Baik kita berjalan sedikit atau ada penunjukan bahwasanya di sana ada air, kita harus mencarinya. La yatasahalu. Tidak boleh kita bermudah-mudah. Ya, kita cari-cari sekitar kita tidak ada air, kemudian kita langsung tayamun. Padahal masih bisa kita tanya-tanya orang di mana ada air dan sebagainya. Jadi ya tidak boleh kita tersaul di sini. Harus kita mencari, berusaha dulu mencari air. Kalau memang sudah kita perkirakan tidak dapat air, maka baru kita bertayamun. Oleh karenanya disebutkan ya bagi kita utamanya akhwa atau para penuntut ilmu, ya tidak boleh kita langsung menyandarkan kepada tayamun illa kecuali ba'dal bakhsi, setelah kita mencari anil ma'i dari air, wa ta'assara wujudu, dan memang kita tidak mendapatkannya air tersebut, atau benar-benar ada darurat bagi kita ketika kita menggunakan air tersebut, bukan daruratnya hanya angan-angan saja. Benar-benar kalau kita menggunakan air tersebut akan mendapatkan darurat bagi kita, maka dalam keadaan demikian kita tidak tersahul. Jadi wajib bagi kita sebelum berpindah ke tayamun jangan tersahul, memudah-mudahkan. Kita harus berusaha dulu untuk mencari air atau ya berusaha dulu mendapatkan air tersebut. Kalau kita benar-benar tidak mendapatkannya, baru kita berpindah kepada tayamum. Kemudian juga ada pembahasan di kalangan ulama kita di sini masalah iza khasiya fawatu fawatal waqti fa hal yuzimu tahsilul ma yuzimuhu tahsilul ma'i au tayatamamu au yatayammamu wa yusalli. Ketika seseorang dalam suatu keadaan dia khawatir akan keluar dari waktu ketika dia mencari air. Misalkan masuk salat duhur. Dia perkirakan atau khawatir kalau dia mencari air, maka ya akan keluar dari waktu. Dia bisa mendapatkan air tetapi sudah keluar waktunya. Ya, misalkan dia mendapatkan air ketika sudah salat asar. Karena jauhnya tempat tersebut, jauhnya air tersebut. Ya, apakah dalam keadaan demikian dia bertayamum saja supaya tidak keluar waktu salat dari waktu yang telah ditentukan? Atau dia tetap berusaha untuk mencari air meskipun sudah keluar dari waktu salat tersebut? Ya, saya umpamakan ya. Misalkan kita masuk salat duhur. Kita tidak mendapatkan air. Ya, tetapi ada air di tempat yang jauh dan kita perkirakan kalau kita mencari air tersebut, ya kita berusaha untuk mendapatkannya, waktu sudah lewat, waktu duhur sudah lewat. Ya, jadi di sini ada dua perkara. Kita bisa mendapatkan air dengan tanpa tayamum, tetapi sudah keluar waktunya, atau kita ya salat pada waktu tetapi dengan cara bertayamum. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama kita dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang dipegang oleh mazhab Hanabila, bahwasanya wajib bagi dia untuk mencari air meskipun keluar walau kharajal waktu. Meskipun keluar waktu. Karena apa alasannya? Li'annahu wajidun lilma falayubahu lahu atayammum. Karena bagi orang yang bisa mendapatkan air, maka tidak boleh baginya bertayamum. Perkataan Allah SWT, falam tajidu ma'an. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan air. Kalau bisa mendapatkan air, meskipun keluar waktu, maka ya, kita berusaha untuk mendapatkan air dulu, ya, meskipun keluar waktu. Ini pandangan mazhab Hanabilah. Ada salah satu dari pendapat di kalangan ulama kita. Pendapat yang kedua, idza dakhala al-waqtu salati. Ya, kemudian, ya, dia baru bangun, dan wal-ma'u bait, dan air itu jauh. Kalau dia mencari air tersebut, dia khawatir akan ya, waktu salat, ya, waktu salatnya itu terlewatkan, ya, maka pendapat yang kedua mengatakan, maka ketika itu baginya untuk bertayamum dan salat dengan tayamum tersebut. Illatnya, alasannya mereka adalah li'anna syartul waqti aula min syartil ma'i. Karena apa? Syarat masuk waktu dalam salat itu lebih utama daripada syarat mendapatkan air. Karena air itu ada penggantinya, ya, badalnya, yaitu tayamun. Sedangkan waktu tidak ada badalnya. Allah berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat wajib bagi orang mukmin yang telah ditentukan waktu-waktunya. Kalau tahara, ada badalnya. Kalau waktu, laisa lahu badal. Jadi ini dua pendapat di kalangan ulama, dan di sini kita tidak merajikannya karena dua-duanya punya dalil. Ya, boleh bagi kita untuk mencari air mendapatkannya meskipun keluar waktu, boleh juga bagi kita untuk salat dengan bertayamum, ya, karena dikhawatirkan akan keluar waktu. Masing-masing dari kedua pendapat ini ada dalilnya. Jadi perkara yang sah atau si'ah luas boleh bagi kita untuk bertayamun, ya, kita salat dengan tayamun tersebut. Boleh juga kita mencari air, ya, meskipun sudah keluar dari waktunya. Jadi demikian. Oleh karenanya jumhur atau sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya boleh kita menunda-nunda waktu salat, ya, sampai di akhir waktu salat sebelum keluar waktunya, ya, untuk ya kita bertayamun. Ya, misalkan demikian, masuk salat duhur. Kita dibolehkan untuk menunda waktu salat duhur hampir menjelang asar, ya, karena untuk menunggu atau memastikan mendapatkan airnya, mendapatkan air. Ya, misalkan ya kita menunggu jangan sampai ada hujan atau ada air yang muncul, maka boleh bagi kita untuk mengakhirkan salat untuk agar supaya kita salat dengan berwudu, bukan dengan tayamum. Kemudian ada juga permasalahan kalau seseorang meniatkan untuk bertayamum, ya, dari suatu hadas, ya, kalau dia berniatkan untuk bertamayun dari satu hadas, maka meskipun niatnya, kalau dia meniatkan hadas besar, ya, maka mencukupi baginya untuk hadas kecil. Mengangkat hadas kecil, besar, mencukupi baginya untuk hadas kecil. Kalau dia meniatkan untuk keduanya hadas besar dan hadas kecil, maka ajasahu. Akan tetapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini adalah pendapat yang sahih yang disebutkan di sini, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, iza dawa al hadas akbar, ketika dia bertayamun untuk mengangkat hadas akbar, maka dengan tayamun tersebut mencukupi dia dari mengangkat juga hadas kecil. Tetapi sebaliknya, kalau dia bertayamun, dia berniat untuk hanya mengangkat hadas kecil, maka tidak boleh, tidak mencukupkan baginya untuk mengangkat hadas besar. Kenapa? Li'anna al-adna, karena yang paling rendah itu yadkhulu fil a'la. Ya, limaza? Karena tidak boleh sesuatu ibadah yang rendah itu masuk kepada ibadah yang paling tinggi. Ya. Ibadah yang rendah maksudnya yang rendah itu menghilangkan hadas. Kita berniat untuk menghilangkan hadas kecil, padahal kita junub. Ya, tidak menghilangkan hadas besar. Tidak boleh dengan niat kita tayamun sudah menghilangkan hadas besar. Sebaliknya kalau kita bertayamun berniat untuk menghilangkan hadas besar, maka juga ikut hadas kecil. Ini disebutkan. Kemudian ada juga masalah, apakah tayamun ini disyariatkan untuk menghilangkan najis pada badan, atau tayamun itu hanya digunakan untuk menghilangkan atau mengangkat hadas? Ya. Jelas bahwasanya tayamun ini digunakan sebagai badal pengganti wudu untuk menghilangkan hadas atau mengangkat hadas kecil atau besar. Adapun tayamun, apakah digunakan untuk menghilangkan najis? Pendapat yang rajih, ya, bahwasanya tayamun itu, ya, la li izalatin najas, tidak menghilangkan najis, tetapi hanya mengangkat, ya, habas atau hadas. Jadi kalau ada najis pada badan, ya, kita tidak boleh hanya, kita tayamun untuk menghilangkan najis tersebut. Tidak, ya, tidak. Tetapi kita yang dihilangkan dari najis tersebut adalah tayamun itu mengangkat hadas. Ya. Saya contohkan demikian. Misalkan di badan kita ada terkena satu kotoran, kencing atau kotoran, ya, atau apa saja dari najis, maka kita menghilangkannya dengan apa saja, dengan tanah atau dengan debu atau dengan tisu atau dengan sesuatu untuk melakukan najis hadas tersebut. Baru kita bertayamun. Jadi tayamun itu hanya untuk mengangkat hadas. Adapun najis harus dihilangkan dengan sesuatu, ya, bukan dengan tayamun. Ini pendapat. Kemudian ada juga permasalahan, bagaimana hukum faqidu at-tahharaini? Ya, bagaimana hukumnya seseorang ketika dia tidak mendapatkan dua alat pensuci? Dalam satu keadaan dia tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air, dia juga tidak bisa mendapatkan debu atau menggunakan debu. Ya, misalkan dalam satu keadaan dia ini dipenjara, ya, dipenjara, diikat, ya, diikat, ya, penjaranya diikat. Ya, dia tidak bisa mendapatkan air dalam penjara tersebut. Kemudian juga dia tidak bisa juga menggunakan debu untuk, ya, bertayamun. Ya, kemudian atau dalam satu keadaan, ya, dia memiliki luka pada bagian anggota tubuhnya yang akan diusap oleh, baik diusap dengan tayamun atau dengan air. Maka dia tidak mendapatkan dia tidak bisa menggunakan air. Karena kalau dia menggunakan air, lukanya semakin bertambah. Atau dia tidak bisa menggunakan debu. Ya, karena kalau menggunakan debu juga lukanya semakin bertambah. Ya, maka dalam keadaan demikian, artinya dia tidak mempunyai atau mempunyai kemampuan atau tidak mendapatkan dua alat pensuci, tidak juga air, tidak juga debu. Ya, maka dalam keadaan demikian, ya, pendapat yang pertama, ya, tetap dia sholat hanya sholat fardu saja, karena wala yatanafal, dia tidak boleh, ya, tidak boleh dia sholat nafilah, hanya untuk mujisi saja, mencukupkan dari kewajibannya itu salat fardu wala yazidu alaih, dan tidak menambah dengan salat-salat nafilah karena dalam keadaan darurat. Ya, ini pendapat, ya, pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya dia boleh, dia tidak menggunakan air dan tidak juga menggunakan debu, dan dia salat baik salat fardu atau salat nafilah. Dan ini adalah pendapat yang rajih, yang pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan inilah asahhi al-qawlaini. Ya, pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat, dan pendapat mazhabnya Hanabilah atau mazhab Imam Muhammad, dan pendapatnya jumhur ulama. Dipilih juga pendapat ini oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dipilih juga oleh Muhammad Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, karena ya tidak dibatasi dengan ya hanya salat fardu saja. Jadi kalau tidak bisa mendapatkan air, tidak juga bisa menggunakan debu, maka boleh baginya dia melaksanakan salat baik salat fardu maupun salat nafilah. Kemudian juga di antaranya fardu-fardu tayamum. Bagaimana fardu tayamum tersebut? Disebutkan di sini ada dua fardu yang disepakati. Seperti yang pertama, mengusap wajah. Ya, setelah berniat mengusap wajah, kemudian ya, mengusap kedua tangan. Mengusap kedua tangan. Kemudian ada sebagian ulama mengatakan di antara fardu tayamum adalah tartib. Tartib itu mengusap wajah dulu dan kemudian kedua tangan. Ada juga mengatakan mola, harus bersambung. Ya, tidak terpisah, harus berturut-turut, ya, tidak mencuci, mengusap muka dulu, baru sebentar-sebentar lagi baru mengusap tangan. Tetapi tartib dan muwala ini adalah yang rajih, bukanlah termasuk rukunnya atau fardunya tayamum. Ya, pendapat yang rajih ya tidak berbeda dengan wudu, karena tidak ada dalil yang menunjukkan harus berturut-turut berurutan, ya, muka kemudian kafain, kemudian telapak tangan, ya tidak juga ditunjukkan dalil harus terus-menerus, maksudnya tidak ada antaranya. Berbeda dengan berwudu, di antara rukunnya adalah harus tartib dan harus muwalah. Muwalah, ya, muwalah. Jadi ini, kemudian masalah juga yang dibahas juga, pembatal-pembatal tayamun. Pembatal tayamun itu adalah sama dengan pembatal wudu. Ya, tayamum sama dengan pembatal wudu. Ya, sebagaimana yang kita telah sebutkan, pembatal wudu ketika keluar dari dua lubang, maka itu membatalkan wudu. Kemudian makan daging unta juga membatalkan wudu. Kemudian sesuatu yang kita memakan di antara pembatal-pembatal wudu, ya ketika keluar dari dua jalan, dua lubang, kemudian memakan daging unta, atau pembatal-pembatal yang sekaligus seperti orang haid dan nipas bagi wanita, ini adalah pembatal-pembatal wudu atau dan pembatal-pembatal yang mewajibkan dia mandi. Kemudian juga pembatal-pembatal tayamun ya, sama juga ketika tidak mendapatkan air, ya walaupun dalam salat, ya walaupun ya, walaupun di salat, kalaupun di dalam salat, ya dia mendapatkan air, maka di sini ada khilaf ulama. Jadi demikiannya, seseorang yang bertayamun, kemudian dia bertayamun, setelah dia bertayamun, dia melakukan salat. Setelah melakukan salat, baru dia mendapatkan air. Maka baginya, ya tidak perlu dia mengulangi salatnya. Ketika dia tadinya mencari air, dia tidak dapatkan, kemudian dia bertayamun, kemudian dia salat. Setelah selesai salat, kemudian dia mendapatkan air, masih dalam waktu, masih ada waktu untuk salat yang dia salat tadi. Ya, misalnya dia salat duhur di awal waktu dengan bertayamum, kemudian di akhir waktu duhur dia mendapatkan air, tapi sudah salat. Maka pendapat ulama bahwasanya boleh baginya ya, untuk dengan salat tersebut sudah cukup. Sebagaimana ada dua orang yang mengadu kepada Rasulullah SAW ketika mereka bertayamun, kemudian setelah itu masih ada waktu, mereka mendapatkan air. Yang satu, dia mencukupkan dengan salat dengan tayamunnya. Yang satu, dia mengulangi salatnya. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda kepada orang yang hanya orang yang mencukupkan salatnya dengan tayamun tersebut, mengatakan, Nabi mengatakan, asabta as-sunnata. Asabatal sunnata. Engkau telah mencocoki sunnah, ya, wajah saatka as-salatuka, dan salatmu itu cukup. Nabi berkata kepada orang yang mengulangi salatnya, laka ajrun marrataini, engkau mendapatkan dua pahala. Jadi boleh ya, tidak perlu mengulangi, bagi orang yang sudah tayamun, kemudian setelah itu dia mendapatkan air. Sudah dia tayamun, kemudian dia salat, dia mendapatkan air. Kemudian bagi orang yang sudah bertayamun, belum melakukan salat, kemudian mendapatkan air, maka wajib baginya untuk membatalkan tayamun dan menggunakan wudu untuk bersuci. Kemudian dia masuk salat. Yang menjadi permasalahan, bagaimana orang yang sementara salat, kemudian di tengah-tengah salat langsung hujan turun. Berarti ada air. Maka ya, ini adalah pendapat, ada dua pendapat ulama. Yang satu mengatakan wajib dia mengulangi, ya dia membatalkan salatnya, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat. Yang satu pendapat yang lain mengatakan bahwasanya, ya dia terus melaksanakan salat. Karena apa? Karena dia memulai salatnya, ya ketika itu bertayamum dalam perkara yang diizinkan oleh syariat, maka tidak perlu dia keluar dari perkara yang diizinkan oleh syariat tersebut, ya kecuali dengan dalil. Ini disebutkan di antara dalilnya, wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Tetapi yang rajih disebutkan oleh para ulama adalah pendapat yang pertama, ya karena kuatnya dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya ketika dia sementara salat dengan tayamumnya terus tiba-tiba turun hujan, maka ya pendapat yang rajih dia batalkan salatnya, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat, ya salat ulang. Ini disebutkan yang demikian ini. Bagaimana sifat tayamum? Sifat tayamum yang sempurna adalah yang pertama yang dia berniat untuk tayamum, yang kedua disemak dia membaca bismillah, ya. Kemudian yang ketiga adalah yadribu turaba biyadaihi mufrajatai asabi darbatan wahidatan ala sahih. Dia menepuk tanah atau debu dengan kedua tangannya, ya kedua tangannya dengan jari-jari yang tidak tertutup atau direnggangkan, jari-jari yang direnggangkan dengan satu kali tepukan. Ini pendapat yang sahih karena ada hadis dua kali tepukan, satu tepukan untuk wajah, satu tepukan untuk tangan. Tetapi yang sahih adalah sekali tepukan saja digunakan untuk wajah dan telapak tangan. Kemudian yang sahu wajahahu, kemudian dia mengusap wajahnya, ya kemudian ya dengan kedua telapak tangannya, kemudian setelah itu mengusap kedua telapak tangannya, ya dengan tangan kiri dan tangan kanan. Ya ini diantaranya sifat tayamun. Ada yang mengatakan menambahkan dengan yukhallilu asabi, dia mencelah-celah jarinya, ya supaya debu masuk di sela-sela jari. Tapi pendapat ini adalah ada nadar, ada sesuatu di sini karena tidak ada datang hadisnya yang menunjukkan Rasulullah SAW ya, memerintahkan kepada Ammar ketika itu berwudu untuk menyela-celah jarinya. Jadi demikian. Saya sebelum kita menutup masalah tayamum ini, disebutkan tadi bahwasanya apakah kita mengusap wajah dulu dan mengusap tangan, karena di dalam ayat dikatakan fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu wujuhakum wa aydikum minhu. Disebutkan oleh Allah dalam ayat surah Al-Maidah, ya disebutkan usaplah wajahmu dulu, kemudian ya dan kedua tanganmu, ya. Di sini pakai atof waw bukan semma. Usaplah kedua tanganmu, kemudian usaplah wajahmu, kemudian kedua tanganmu. Ini pakai waw. Di dalam hadis Ammar bin Yasir, Rasulullah ketika menjelaskan kepada Ammar bin Yasir tentang cara bertayamum, yakfika, cukup bagimu untuk engkau menempatkan, meletakkan kedua tanganmu di tanah, kemudian meniupnya, kemudian mengusap tangan dulu, mengusap tangan kanan dengan tangan kiri, punggung tangan kanan dengan punggung tangan kiri, kemudian mengusap punggung tangan kiri dengan tangan kanan, kemudian mengusap wajah. Dalam hadis Ammar bin Yasir disebutkan tangan dulu baru wajah. Di dalam ayat disebutkan ya wajah dulu baru tangan. Mana ya yang rajih? Ya walau alam di sini, oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya ya tidak ada kewajiban tertib. Jadi boleh tangan dulu baru wajah, boleh juga wajah dulu baru tangan. Jadi ini diantara tata cara atau sifat tayamum yang benar. Saya ulangi, kita berniat untuk tayamum, ya, melaksanakan satu ibadah atau mengangkat hadas, kemudian kita membaca bismillah, kemudian kita menepakkan kedua telapak tangan kita ke tanah, kemudian kita mengusap wajah, ya, dan kedua punggung tangan kanan, ya, kita. Setelah itu kita membaca doa sebagaimana doa setelah wudhu. Kemudian atau kita mengusap tangan dulu, ya, sampai peredaran tangan bukan sampai siku, kemudian kita mengusap wajah, ini juga ada dalilnya. Jadi terserah kita mengusap wajah dulu baru tangan atau mengusap tangan dulu baru wajah. Cuma ya, disebutkan urutan-urutan oleh para ulama kita, wajah dulu baru tangan. Ya, sebagaimana dalam ayat. Dalam hadis disebutkan tangan dulu baru wajah. Oleh karenanya dua-duanya boleh diawali, boleh juga diakhiri. Wallahualam bishawab tentang masalah yang berhubungan dengan tayamum ini. Dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ustaz Abu Abdul Rahman. Ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan masalah ini dan yang lainnya. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Romi bin Hayy hafizahullah. Lanjutan pembahasan dari kajian kita Prodromo bi Syarah Zadul Mustaqni. Pembahasan tentang masalah tayamum. Para pendengar dapat menghubungi kami di 082292986295 untuk berinteraksi bersama narasumber kami. Baik, kita angkat pertanyaan melalui pendengar kita dari pendengar kita di 08124 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Afan, saya ingin bertanya tentang masalah tayamum ketika kita tidak mendapatkan air karena musim kemarau di tempat pekerjaan, tiba-tiba ketika kita sholat hujan turun, atau apakah harus kita batalkan sholat kita karena waktu itu kita bertayamum dan sudah ada air tadi? Terima kasih. Iya, ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya kalau kita sudah bertayamum kemudian kita memulai sholat, tetapi di tengah sholat kita ternyata turun hujan. Maka dalam keadaan demikian kita membatalkan apa ada dua pendapat yang mengatakan boleh kita meneruskan karena tadi kita memulai dengan perkara yang disyariatkan atau disingkat oleh syariat untuk bertayamum. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya wajib bagi kita untuk membatalkan salat kemudian bertayamum berwudu kemudian masuk kepada salat karena dalilnya fa in lam tajidu ma'an. Sementara kita sudah mendapatkan air, maka pendapat yang sahih atau pendapat yang rajih di antara kedua pendapat ulama ini adalah kita batalkan salat kita, kemudian kita berwudu, kemudian kita salat ulang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fiik. Kita angkat pertanyaan berikutnya, masih dari WhatsApp di pendengar kita. Baik, dari 08131 dan seterusnya. Bismillah, afwan Ustaz, saya bertanya di luar tema, yaitu tentang masalah imam sholat di tempat kami ketika dia sujud sahwi cuma satu kali saja. Apakah kemudian sholatnya harus kami ulang ataukah kita ingatkan dia untuk kembali sujud sahwi satu kali? Terima kasih, Ustaz. Ya. Yang sunnah itu kita sajadatain ini sujud sahwi dua kali sujud. Ya, kalaupun seseorang melakukan sujud sahwi hanya sekali saja, maka itu sudah mencukupi karena yang dinilai adalah sujudnya, ya, sujudnya atau sujudnya sahihnya mencukupi, tetapi dia tidak mencocoki sunnah. Oleh karenanya kalau imam kita melakukan sujud sahwi meskipun sekali, maka itu sudah mencukupi bagi kita untuk mengganti atau sebagai sesuatu yang disyariatkan untuk menutupi dari perkara yang menjadi kelupaan kita dalam masalah-masalah yang wajib dalam salat tadi. Ya, jadi demikian cukup, ya, sudah mencukupi, tetapi yang sunnah adalah dua kali. Wallahualam bishawab. Ya, barakallahu fiikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari 08124194 dan seterusnya dari seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana kami akhwat ketika kemarin gerhana bulan, bisakah kami sholat sendiri di rumah ataukah merupakan syarat sholat gerhana berjamaah di masjid? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya salat gerhana ya tidak harus dia berjamaah, meskipun berjamaah itu adalah sesuatu yang menjadi perkara yang lebih afdol atau salat di lapangan itu lebih afdal daripada di masjid. Salat berjamaah di masjid lebih afdal daripada salat gerhana di rumah. Ya, kalau bagi orang yang terlewatkan atau tidak mempunyai kemampuan untuk mendatangi masjid yang dijadikan salat berjamaah dalam salat gerhana, maka baginya boleh untuk salat sendiri di rumah. Ya, salat sendiri di rumah, tentunya kalau salat sendiri di rumah tidak perlu lagi ada khutbahnya. Ya, jadi boleh baginya untuk salat sendiri di rumah salat gerhana. Kenapa ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin? Karena ketika disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa iza ra'aitum zalika, ketika kalian melihat gerhana ini, fasallu atau fafsa'u ila salati, maka salatlah kalian atau bersegeralah untuk salat. Di situ tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fafsa'lu jamiah, salatlah dalam keadaan berjamaah, tapi dikatakan fasallu atau bersegera untuk salat. Jadi ya, kalau kita mau mencari jamaah lagi, mungkin ya dalam keadaan waktunya sudah habis, jadi rembulan atau matahari sudah muncul sinarnya, maka dalam keadaan demikian boleh bagi orang yang terluputkan, baik wanita maupun laki-laki, terluputkan dia salat jamaah atau tidak bisa dia mengikuti salat jamaah di masjid, maka baginya boleh baginya untuk salat ya gerhana di rumah sendiri. Karena disebutkan dalam hadis, faisa ra'aitum zalika, kalau kalian melihat yang demikian ini, fasallu atau fafsa'u ila salati, maka bersegeralah untuk salat. Tidak dikatakan fasallu jami'ah, ya salatlah dalam keadaan berjamaah. Tidak demikian, ini pendapat dari sebagian ulama kita, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau alam sahab. Ya, masih melalui WhatsApp dan juga tentang masalah salat gerhana, Tuan Ustaz. Ya, ada pertanyaan dari 08125931 dan seterusnya. Bismillah Ustaz, saya kemarin sempat berdialog dengan teman, karena teman itu mengatakan sholat gerhana itu jangan disebarkan pengumumannya, karena katanya sholat gerhana itu untuk menakut-nakuti manusia. Biarkan saja manusia dalam keadaan lalai, kemudian dipanggil dengan panggilan panggilan as-sholatu jamiah. Dia mengatakan, saya pernah mendengar ini dari salah seorang ustaz sunnah. Mohon penjelasan ustaz dari keterangan teman saya tersebut, apakah betul? Jazakumullah khairan. Wallahu misawab, tentang masalah ini, memang disebutkan bahwasanya salat gerhana itu, kata Rasulullah SAW, yuhawifullahu bihi ibadahu, untuk menakut-nakuti, gerhana itu terjadi untuk menakut-nakuti para hambanya. Jadi, tidak ada hubungannya mengumumkan atau tidak, ya mengumumkan atau tidak, ya bahkan mengingatkan kepada manusia dengan cara mengumumkan itu bagi saya lebih afdal daripada tidak mengumumkannya, ya karena tujuan mengumumkannya bukan untuk dibangga-banggakan, tetapi memang untuk kita mengajak kaum muslimin kita bersama-sama saling ta'awun atau berkumpul untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Diumumkan di mana tempatnya, waktunya di mana, maka hal ini adalah dibolehkan. Oleh karenanya pendapat seseorang meskipun dari kalangan ustaz, kita melihat dalil atau kaidah syariahnya. Kalau pendapat itu mencocoki dalil yang syariahnya, maka kita ikuti. Kalau tidak, maka tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti pendapat yang tidak didasari dengan dalil. Oleh karenanya bagi saya justru sebaliknya, diumumkan itu adalah lebih bagus, karena tujuan untuk diumumkannya untuk berkumpul bersama, bukan untuk berbangga-bangga. Kalau tujuannya mengumumkannya untuk berbangga-bangga dan lain sebagainya, maka inilah yang dikhawatirkan atau jadi. Tapi masalah hati itu kita tidak bisa melihat atau menilai seseorang. Yang penting tujuan atau masalah diumumkannya itu lebih banyak daripada mudaratnya.